بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimatil Ajurumiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan pembagian fi'il menjadi dua, yaitu fi'il mabni, dan ini adalah asal dari sebuah fi'il, kemudian al-mu'rab, yaitu fi'il-fi'il yang di-i'rab, ya, yang masuk padanya al-i'rab. Terakhir kita telah jelaskan tentang fi'il-fi'il fi'il madhi yang, ya, kata beliau, pembahasan tentang fi'il madhi, bahwa fi'il madhi hukum asalnya adalah apa? Mabni. Terakhir kita bahas apa? Ishtaroyu itu, ya. Ishtaroyu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qawluhu nahu dorob tu. Baik. Man yaqra, ya ikra, ya Abdurrahman. Wa qawluhu. Waqauluhu nahu darabtu bitaslifitai wa nahu al-hindatu darabna zaidan wa innama dunia ala sukuni ma'a domirin rohni al-mutahariki bitasli karohiyati tawali arba'i mutaharikatin fima huwa kal kalimatil wahidati li anna dhamira fa'ili li shiddatil ittisalihi bil fi'li najala minhu manzilatal jusi. Taib. Contohnya kata beliau dorobtu bitahlis atta, ini maksudnya taknya bisa dibaca dengan tiga harokat, dorobtu, dorobta, dorobti. Maka dorobtu, dorobta, dorobti, ya, ini mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Contoh lainnya, al-hindatu dorobna zaidan. Demikian juga, al-hindan dorobna. Dorobna juga mabni ala sukun. Wa innama bunia ala sukuni ma'adhamiri rafa al-mutaharrik lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikat. Kenapa dia disukun? Kenapa dia mabni ala sukun? Untuk menghindari, ya, bersambungnya empat huruf yang berharokat. Ya, di dalam bahasa Arab, ya, tidak ada satu kalimah yang empat hurufnya secara berturutan berharokat. Maka di antara keempat huruf tersebut harus ada yang disukun. Ya, sehingga pada kata dorobtu, dorobta, dorobti, demikian juga dorobna, ya, fiilnya disukun, akhir fiilnya disukun, untuk menjauhi bertemunya empat huruf berharokat secara berturutan. Ya. Li'anna domir al-fa'il li syiddati itisalihi bil fi'il nazala minhu manzilat al-juzo. Karena domir fa'il, karena kuatnya keterikatan dia dengan fi'il, dia dianggap, ya, atau dia menempati sebagai apa, menempati nazala minhu manzilat al-juzo, dianggap sebagai bagian dari fi'il tersebut, ya. Dianggap sebagai bagian dari fi'il tersebut. Jadi tidak boleh ada satu jumlah yang harokatnya empat huruf secara berturutan, ya. Bukankah domirnya itu bukan bagian dari doroba aslinya? Karena dia adalah fa'il yang terpisah. Kata beliau, enggak. Kata beliau, dianggap satu bagian, kalimah wahidah, karena domir fa'il itu kuat sekali keterikatannya dengan fi'il, maka dia dianggap sebagai bagian dari fi'il tersebut. Jadi tetap apa? Tidak boleh empat huruf berharokat secara berturut-turutan. Walaupun domir ta'nya tadi itu bukan apa? Bukan bagian langsung dari si fi'il, tapi karena kuatnya keterikatan domir tadi, dengan fi'il, maka dia dianggap sebagai kalimah wahidah. Fahim tumu? Ya. Taib. Wa kharaja. Wa kharaja bidhamir nasbi. Dhamir nasbi. Nahu dorobaka zaidun. Wabil mutaharriki. Dhamir raf'i. As-sakini. As-sakini. Dorobaka. Baik, keluar ya, dan keluar dari sini keluar dari dhamir rafa adalah dhamir nasab. Seperti ucapanmu dorobaka zaidun. Di sini dorobaka dia tetap di fathah ya. Mabniun alal fath. Kenapa? Karena beda antara apa namanya domir nasab dengan domir rofa. Kalau domir nasab di sini tidak kuat keterikatannya dengan fiilnya, sehingga dia tidak perlu disukun. Sehingga kaedah empat apa namanya empat huruf tidak boleh empat huruf berharokat itu tidak terpenuhi pada tidak dipakai pada dorobaka. Tidak dipakai pada dorobaka. Kenapa? Karena keterikatan domir kaf ya, kaf sebagai apa domir nasab sebagai apa dia di sana maf'ulun maf'ulun bihi, ini tidak sekuat ketika domir tersebut adalah domir rofa sebagai fa'il ya. Wabil mutaharik domir rofa as-sakin nahu doroba. Demikian juga ketika dia terikat dengan ya. Ketika dia terikat dengan domir rofa yang sukun, ya. Artinya dia mabni alal fath, ya tidak mabni alal sukun. Kenapa? Karena domir rofanya sudah sukun. Fafihata ini alhalata ini yubna alal fath alladhi huwal asal fihi kama idha tajarrat. Maka walaupun dia berhubungan dengan domir, tetap dia difathahkan, ya mabni alal fath. Dan ini merupakan al-asal kama idza tajarrat, sebagaimana kalau dia tidak ber apa tidak menempel padanya ya dhamir apapun. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika dia berhubungan dengan apa bersambungan dengan dhamir rafa mutaharrik, maka dia apa berhubungan dengan dhamir rafa mutaharrik, maka dia mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Dikecualikan apabila domir domirnya itu adalah domir apa? Nasab. Dan juga ketika dia bersambung dengan domir rofa yang sakin, yang sukun. Paham nggak maksudnya? Ya, dikecualikan dari domir rofa tadi, domir rofa mutaharik adalah domir rofa, ya domir nasab, dan juga domir rofa, tapi dia apa? Sukun. Wa qawluhu darabna lanjut itham. Wa qawluhu darabna qad yakunu qa'idu inna dhamirana min darabna sakinun wa laysa mutaharrikin li anna akhirahu alifun wa hiya sakinatun. Al jawabu an hadha an yuqal inna qawlahum mutaharrik yasmulul mutaharrika bi nafsihi Annal mutaharrika fina huwa nunu wahdaha taib sampai di situ ya taib. Kemudian kata beliau dorobna, pada kata dorobna bisa saja ada yang mengatakan bahwa domirna dari kata dorobna itu sukun. Dorobna alifnya kan sukun ya. Ulaisa bi mutaharrik, dia enggak termasuk domir mutaharrik karena akhirnya adalah alif dalam keadaan apa? Sukun. Ya. Jawabannya bahwa yang dimaksud dengan mutaharrik itu mencakup mutaharrik sendiri seperti tak dalam ucapanmu dorobtu, dorobta, dorobti, dan juga mencakup mutaharrik sebagian. Ya. Maka yang bersambung dengan na, dorobna, pada kata dorobna, itu disebut sebagai domir rofa mutaharrik. Kenapa? Karena nunnya ada harokatnya, ya. Karena li'annal hurfa, li'annal harfa al-muttasila bil-fi'il minhu mutaharrikun. Karena huruf yang bersambung dengan fi'il berharokat, yaitu nunnya. Ya. Maka jawabannya, wahasilul jawab, annal mutaharrik fina huwa nun wahdaha dunat domir bitamamihi. Sehingga yang dimaksud dengan domir rofa mutaharrik itu, pada kata apa dorobna adalah na-nya, yaitu nunnya. Nunnya berapa? Berharokat, ya, bukan seluruhnya. Artinya bukan dianggap yang terakhirnya, ya. Tapi apa? Ada yang berharokat sudah cukup dia dianggap sebagai domir rofa mutaharrik. Taib. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan bahwa bagaimana yang diucapkan oleh Sahib Al-Mutammimah bahwa fi'il madhi, ya, hukum asalnya dia mabni alal fath kecuali dia bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Yang dikecualikan dari persambungan dengan domir rofa mutaharrik adalah domir nasab dan juga domir rofa yang sakin. Maka tidak berlaku, ya, dia mabni di apa dengan sukun. Mabni dengan sukun, tapi kembali kepada hukum asalnya, mabni ala al-fat. Baik. Qauluhu fi'lul amr. Ikra. Qauluhu fi'lul amri wa huwa mukhtalifun fihi. Farajih anahu mabniyun. Wa qauluhu ala sukuni ay lafdun aw takdirun. Fal lafdiyu lahu maudu'an. Ahuduma idha kana sahihu al-akhirah. Walam yattasil bihi syai'un. Idha kana sahihal akhiri. Khobarkana dia. Idza kana sahihal akhiri wa lam yatasil bihi syai'un nahu idrib wa idrib ya Zaid wa antolik ya Amru qala ta'ala wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha. Batani idza hasala bihi dunu inat nahu tamassakna ya akhwati il fadilati wahdarna du'atar radilah. Qala ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa. Fakurna fi bi'tuna tabarruj na tabarrujal jahiliyatil ula. Faqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Baik, yakfi. Baik, kemudian fi'il amr, ya, wa huwa mukhtalif mukhtalafun fihi. Ya, ada perbedaan pendapat pada fi'il amr, apakah dia mabni atau dia mu'rab. Sebagian ulama mengatakan bahwa fi'il amr itu mabni, sebagiannya lagi mengatakan mu'rab, ya. Jadi misalnya idrib. Idrib itu jazm dia. Ya, fi'il amr itu selalu jazm. Dihukumi sebagai jazm menurut pendapat sebagian para ulama. Wa rajihu annahu mabni, yang rajih bahwa dia hukumnya apa? Mabni fi'il amr mabni. Wa qawluhu 'ala sukun mabni 'ala sukun ay lafdan aw taqdiran. Fal lafdi lahu maudu'an. Baik, ini beda lagi. Ai lafdan au takdiran, maka dia hukum asalnya fi'il amr itu mabni ala sukun, baik secara lafad ataupun secara takdir. Kemudian beliau baru jelaskan fal lafdi lahu maudu'an, maka yang lafdi ada dua tempatnya. Yang pertama, idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un, apabila dia fi'il sahih akhir dan tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Contohnya idrib ya Zaidu wa antalik ya Amru wa'mur ahlaka bisolat. Maka dia kembali ke hukum asal mabni ala sukun secara lafzi. Ya. Wa tsani idza tasala bihi nun al-inats. Yang kedua, dia mabni ala sukun apabila dia berhubungan dengan nun al-inats. Contohnya tamassakna ya akhwati bil fadilah wahdharna du'ata ar-radilah. Wa qala ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tawarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Semuanya adalah fi'il yang bersambung dengan apa? Nun al-inats. Ya, maka dia mabni ala sukun secara lafzi. Wa amma taqdiri. Wa amma taqdiri wa fayakun. Man? Ali. Qala syari rahimahullah ta'ala. Wa amma taqdiri wa fayakun li ajli takhalusi min tiqa'is sakinaini. Kama idata selabihi min tawqiri. Khafifatan aw thaqilatan. Baik, atau dia mabni ala sukun tapi secara takdir. Mabni ala sukun secara takdir. Kenapa dia dikatakan mabni ala sukun secara takdir? Karena kalau kita baca dia berharokat, ya. Tapi tetap kita katakan dia mabni ala sukun. Hanya saja dia diberi harokat karena apa? Agar terlepas dari apa? Iltiqa as-sakinain, ya, dari apa? Bertemunya dua sukun. Contohnya bagaimana? Kalau dia bersambung dengan nun taukid, baik itu nun taukid khafifah atau tsaqilah. Contohnya aqbilan. Aqbilan kita katakan bahwa aqbilan itu mabni ala sukun. Tapi takdiri. Kenapa? Lamnya kan berharokat itu. Tapi kita katakan apa? Mabni ala sukun. Hanya saja dia diberikan harokat fathah untuk menghindari bertemunya dua sukun. Karena nun taukidnya sudah sukun, maka salah satu harus diberi harokat. Ya, yang diberi harokat adalah fi'ilnya, akhir dari fi'ilnya. Sehingga fathah di sana pada hakikatnya adalah apa? Sukun, tapi ditakdir. Faham tubuh? Ya. Apa alasannya? Karena untuk menghindari bertemunya dua sukun. Demikian juga, wahrisonna, ya, ada nun taukid tsaqilah, ada nun taukid khafifah, ada nun taukid tsaqilah. Wahrisonna, ya, wahrisonna nun taukidnya bertasydid. Tasydid itu ibarah dari sukun, sehingga tidak boleh dia bertemu dua sukun. Sehingga shadnya di sana diberi apa? Diberi harokat. Ya. Cuma ini ada yang jadi pertanyaan saya, wa yasihu al-aqs. Al-aqs maksudnya apakah yang mana yang disebut khafifah? Apakah boleh kita menyebut aqbilan itu yang tsaqilahnya? Justru yang apa? Yang tidak ditasydid itu tsaqilah. Adapun yang ditasydid itu khafifah. Wallahu alam, ya, apa makna beliau wa yasihu al-aqs ini? Kalau antum bisa kasih faedah, pernah baca apa maknanya? Dan boleh kebalikan. Apakah kebalikannya di sini kembali pada penyebutan tsaqilah khafifahnya atau kembali kepada apa? Wallahu alam. Yang zahir bahwa boleh disebut kalau nunnya bertasydid itu disebut khafifah, yang nunnya tidak bertasydid disebut tsaqilah. Cuma perlu ada taukid lagi, ya. Kalau antum bisa cari faedah nanti disampaikan, ya. Kasih garis itu. Baik. Atau bersambung dengan al, ya. Sumin nahar wa kumis sholah, ya, ini juga dia sebenarnya mabni ala sukun, hanya saja karena bersambung dengan alif lam maka dia diberi harokat. Kumil laila illa qalila khudil afwa au ghairu dzalik. Paham, ya? Jadi kalau dia berhubung dengan nun khafifah atau nun sakila atau dia bertemu dengan alif lam, maka dikatakan bahwa dia mabni ala sukun takdiri, ya. Takdir, secara takdir. Kenapa? Karena dia diberi harokat karena bertemunya dua sukun. Baik, waqauluhu. Waqauluhu nahu ibnillah rabbihim wa ibnillah. Waqauluhu ta'ala inhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. wa kuli washrabi wa qurri aynan wa qawluhu nahwu ifsha ifsha warzu wa rami wa mithaliha fi tanzil wa mithluha fi tanzil qawluhu ta'ala fi tanzil nam qawluhu ta'ala qawluhu ta'ala fatawalla anhum wa wa'fu anna wa alti asaka. Baik, tadi beliau katakan hukum asalnya fi'il amr itu mabni ala sukun. Nah, kemudian dikecualikan darinya adalah apa yang bersambung dengan domir tafnya atau domir jamak muzakkar atau domir mu'annas mukhatabah. Ya, maka dia mabni dengan apa? Mabni di atas apa? Hasfun nun. Contohnya idriba, idribu, idribi. Idriba itu bersambung dengan domir tafnya, idribu bersambung dengan domir jamak, idribi berjambung dengan domir ya al mukhatabah ya. Baik. Maka dia mabnialah hasfu, hasfi, hasfi nun. Contohnya izhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, izhaba, pergilah kalian berdua. Maka ini mabni ala hadfin nun. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wa qula faqula. Ya, itu juga fi'il amr ya mabni ala hadfin nun. Ya, fi'il amr itu dia mabni tanda mabninya itu sama dengan tanda jazmnya, sama dengan tanda jazmnya. Hadfun nun. Wa qawluhu nahu ikhsha waghzu wara wa warmi. Dan juga kalau dia akhirnya itu adalah harfu illah atau fiil-fiil yang mu'tal akhir. Ya, ini tanda dia mabni dengan apa? Dengan tanda jazmnya. Kalau jazmnya fiil mu'tal akhir itu apa? Hadfu harfi illah, harfu harfi illah atau harfu akhir ya. Maka pada kata ihsya, waghzu, warmi ini semua tanda apa dia mabni dengan apa? Harfu harfi illah atau harfu akhir. Ya ihsya, waghzu, warmi. Contohnya pada firman Allah wa tawalla anhum. Ya, dihapus alifnya. Wa'fu anna, wawnya dihapus. Ya, wa alki asoka, wa alki asoka, ya-nya dihapus. Baik, selesai kita dari permasalahan al-mabniyat ya, yang mabni ya. Sekarang masuk kepada al-mu'rab. Wal-mu'rabu minal af'al, ikra. Al-mu'rabu minal af'ali al-fi'lu al-mudari'u al-syafi'u anna iqtazila bihi نون الإناث ولا نون التأكيد المباشرة نحو يضرب ويخشى فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون نحو والوالدات يرضعن وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو لا يسجنن ولا يكون وإنما أعرب ولا يكون la yusjananna wa la yakunan wa innama u'riba al-mudari'u lil mushabahatihi bil ismi. Taib, sekarang ya fi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fi'il yang mu'rab. Maka yang mu'rab dari fi'il-fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dengan syarat dia tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid al-mubasyirah yang langsung melekat ya. Contohnya yadribu wa yakhsha, yadribu dan yakhsha, fa inittasalat bihi nunun inath bunya ma'aha ala sukun. Kalau dia bersambung dengan nun al inath maka dia mabni ala sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Nah, maka yurdi'na ya fi'il mudhari' mabniu 'ala sukun. Demikian juga wa in ittashalat bihi nunun taukid al-mubashirah bunya 'ala al-fath. Demikian juga kalau dia bersambung dengan nun taukid mubashirah, maka dia di maka dia mabni 'ala al-fath. La yusjananna wa la yakunan ya mabni 'ala al-fath. Adapun i'rab yakunan antum bisa lihat di bawah itu ya. Baik. Wa inna ma uribal mudhari' li musyabahatihi lil ism. Hanya saja kenapa fi'il mudhari' itu tidak seperti fi'il lainnya? Tidak seperti fi'il madhi dan fi'il amr. Kenapa dia di i'rab li musyabahatihi lil ism? Karena keserupaan dia dengan ism. Nanti akan beliau jelaskan apa bentuk keserupaan fi'il mudhari' dengan ism. Qauluhu al-fi'l al-mudhari' iqra. Qaul. Lanjut Abdurrahman. Qauluhu al-fi'l al-mudhari' ay ala khilafil asli wa huwa fi halatin fi'auluhu marfu'an da'iman hatta yadkhul alayhi nasiban aw jaziman. Nahwu yashibu wa yakhsha wa yad'u wa yaqdi. Qala ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Fa in dakhala alayhi nasabahu. Nasabahu. Au jazimun jazamahu nahu lam yalid wa lam yulad. Wa qawluhu mubashiratu ay mutasilatu bihi min ghairi fasil. Min ghairi fasilin. Fakiratun au khafifatun. Baik, sampai di situ dulu. Kata beliau fi'il mudhari ya ay ala khilafil asal ya, fi'il mudhari ini menyelisihi asal. Jadi asal dari fi'il itu adalah mabni, tapi fi'il mudhari dia mu'rab ya. Wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un daiman. Nah, ini hukum asal fi'il mudhari ya, secara i'rab dia selalu apa hukum asalnya? Marfu daiman ya. Hukum asal fi'il yang mu'rab ini fi'il mudhari' adalah marfu' daiman. Hatta yadkhulu 'alaihi nasibun aw jazimun. Sampai dia kemasukan penasab atau penjazam. Jadi hukum asal fi'il mudhari' adalah marfu' sampai kemasukan penasab atau penjazam. Sehingga dalam i'rabnya kita sebut misalnya yadribu Muhammadun. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Kenapa yadribu itu di rafa? Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Baik. Yadribu yakhsha yad'u yaqdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, seperti ini misalnya, wallahu ya'lamu. Ya'lamu ini fi'il mudhari' marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fi'il marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Kenapa ya'lamu itu rafa? Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Demikian juga ta'lamun ya. Wa antum la ta'lamun, karena tidak ada penasab dan penjazamnya, maka dia di rafa. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Demikian juga yad'u dan juga yahdi, ini juga fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu, maka kalau dia kemasukan penasab barulah dia dinasabkan ya. Kalau dia kemasukan penasob, maka penasob tadi menasobkan fiilnya. Contoh, lan tukbala taubatuhum. Tidak akan diterima taubat mereka. Tukbala, ya, fiil mudhari mansub. Biarlah, bilan. Ya, ketika dia kemasukan penasob, baru dia dinasobkan. Au jazimun jazamahu. Atau kemasukan penjazam yang menjazamkannya. Contohnya, lam yalid walam yulad. Yalid, di sana adalah apa? Fi'il mudhari' majzum bilam. Ya, fi'il mudhari' yang dijazam dengan lam. Demikian juga kata beliau. Kemudian kata beliau, wa in ittasalat bihi nunun taukid mubashiratu al-mubashiratu bunya alal fath. Demikian juga kalau dia kalau dia bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia di mabni alal fath. Yang dimaksud dengan nun taukid mubashirah ay al-muttasila bihi min ghairi fasil takilatun aw khafifah. Yang dimaksud dengan nun taukid mubashirah adalah yang bersambung tanpa adanya pembatas, tanpa adanya pemisah. Baik nun taukidnya itu sakila maupun khafifah. Jadi tidak dipisahkan dengan domir terlebih dahulu ya. Misalnya la ta'lamunna. La ta'lamunna, ya, dia dipisah dengan apa? Domir. Ada domir yang memisahkan. Baik. Wa qawluhu al-awwalu saqihul akhir wa huwa marfu'un bi dhammati dhahirati wa tsani ala al-akhir wa huwa marfu'un bi dhammati muqaddaratin bi ta'thiri wa qawluhu wa walidati wa yurdi ayyun bi hawati baik. Illa anna nuna khafifatun. Baik. Kemudian kata beliau, contohnya yadribu wa yakhsha. Yadribu wa yakhsha. Ini yang tidak berhubungan dengan, tidak bersambung dengan apapun ya. Maka yadribu wa yakhsha, ya yadribu sahih al-akhir. Wa huwa marfu bi dhammah dhahirah. Maka yang fi'il mudhari' sahih al-akhir, dia marfu dengan dhammah dhahirah. Adapun yang kedua yakhsha, ini adalah fi'il mu'tal akhir wa huwa marfu'un bi dhammatil muqaddarah litta'adzur. Jadi yakhsha itu juga marfu' bi dhammah, hanya saja dhammahnya muqaddarah. Ya, mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Kemudian yang bersambung dengan nun inas, wal walidatu yurdi'na, fa yurdi'na fi'ilun mudhari'un mabniyun 'ala sukun liittishalihi bi nunun inas, bi nunil inas. Ya. Kalau yurdi'na, maka dia marfu'nya tidak dengan apa? Tidak dengan dhammah. Maaf. Yurdi'na ini mabniun ala sukun ya, bukan mu'rab dia. Mabni ala sukun. Kalau di matan apa kata beliau? Fa in ittasalat bihi nunul inas bunya ma'aha ala sukun. Kalau dia bersambung dengan nun inas, maka dia mabni ala sukun. Ya. Fayurdi'na fi'ilun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi binun al-inas. Maka fi'il yurdi'na ilal fi'il mudhari' yang mabni ala sukun karena dia bersambung dengan nun al-inas. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa in ittasalat bihi nunun tawqid al-mubashirah bunya ala al-fat. Nah, kalau dia berhubungan dengan nun at-tawqid secara langsung, maka dia mabni ala al-fat. Ya, mabni di atas fathah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wa la yakunan Fayusjananna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fath. Maka yusjanan fi'il mudhari' yang mabni 'alal fath. Kenapa? Litisalihi binun taukid as-sakilah. Karena bergandengan dengan nun taukid as-sakilah. Wa mithluhu ma ba'dahu illa annan nuna khafifah. Dan contoh lainnya adalah fi'il setelahnya, hanya saja fi'il setelahnya itu bersambung dengan nun taukid khafifah. Baik. Ini adalah fi'il-fi'il, ya, ini adalah fi'il mudhari'. Ya, hukum asalnya fi'il mudhari' adalah mu'rab, kecuali apabila dia bersambungan dengan nun inat, maka dia mabni ala sukun, atau bersambung dengan nun taukid mubasyirah atau mubasyirah, baik yang sakilah maupun khafifah, maka dia mabni alal fath. Maka dia mabni alal fath. Kemudian beliau menjelaskan apa yang menjadi penyebab fi'il mudhari itu bisa di-i'rab. Kenapa dia tidak seperti fi'il-fi'il lainnya yang mabni hukumnya? Baik. Iqra. Qauluhu. Qauluhu lil musyafahati lil ismi. Batu syabhi bainahuma anna kulla minhuma tafra'u alaihi ba'tatafihi ma'ali ukhalifatin. Ta'aqabu ala sirbatil wahidatin taftakiru fi tanwizi bainaha ila i'rab. Kemudian dalik atau isminya Paulika. Ma ahsana Zaidan, ma ahsana Zaid, wa ahsana ahsana Zaid, Zaidun, ma ahsana Zaidin. Anta taro, anna tarkiba wahidun, walakin. Alam, anna tarkiba wahidun. Walakinna bisababil taghayyuri, tabiil harakati. Bisababi. Taghayyuri. Taghayyuril harakati. Dalla kullu tarkibin ala makna ghairil makna al-akhar. Fa ma fil mithal al-awwal ta'jubiyyah wal makna ta'ajjabu min husni Zaid. Fa fil thani nafiyah wal makna nafil husni an Zaid. Fa fil thani fahmiyah wal makna su'al an ay syai'in fi Zaid Hasan. Wal makna as-su'alu an ayyi syai'in fi Zaidin Hasanun. Wa mithalu. Baik, Yafi. Sekarang dia ingin menjelaskan apa wujud keserupaan fi'il mudhari' dengan isim. Kata beliau bahwa keduanya kullan minhuma tatra'u 'alaihi ba'da tarkib ma'anin mukhtalifah. Tata'aqabu ala sighatin wahidatin taftakiru fi tamyizi bainaha ila i'rab. Bahwa setiap dari isim maupun fi'il setelah ketika berada dalam sebuah susunan akan muncul darinya makna yang berbeda-beda walaupun sighahnya satu. Tata'aqabu ala sighatin wahid, ya. Ya. Yang muncul dari satu bentuk, satu susunan. Taftakiru fi tamyiz bainaha ila i'rab. Ya, yang untuk membedakannya itu membutuhkan i'rab. Jadi isim itu terkadang dia muncul dalam susunan yang satu memiliki makna yang berbeda. Makna yang berbeda ini muncul kalau di apa? Muncul berhubungan dengan apa? Dengan i'rabnya. Contohnya kata beliau, ma ahsana Zaidan, ma ahsana Zaidun, ma ahsanu Zaidin. Maka ketiga kalimat ini tarkibnya sama, hanya saja dengan berubahnya harokat dia menunjukkan makna-makna yang berbeda satu sama lain. Pada kalimat yang pertama atau pada jumlah yang pertama, ma ahzana Zaidan, maka maknya adalah ta'jubiyah. Ketika Zaidannya di sana apa di fathah Zaidan, maka kita tahu ma-nya di sana adalah ma ta'ajjubiyah. Artinya apa? Ata'ajjabu min husni Zaidin. Saya kagum dengan bagusnya kebagusannya si Zaid. Ya, ma ahsana Zaidan. Artinya saya kagum dengan kebagusannya si Zaid, kebaikannya si Zaid. Adapun yang kedua, ma ahsana zaidun. Ya, ma di sini adalah ma nafiah. Tahu dari mana? Karena zaidunnya dirofa. Ya, ma ahsana zaidun. Artinya apa? Zaidun itu enggak baik. Zaidun itu tidak baik. Nafyul husni an zaidin. Nafyul husni an zaidin. Dinafikan kebaikan itu dari Zaid. Adapun yang ketiga, ma ahsanu zaidin. Ma ahsanu zaidin. Zaidinnya di kasrah. Atau zaidinnya di jer. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Maka dia sudah menunjukkan makna yang berbeda. Ma di sana menjadi ma istifhamiyah. Ya, ma ahsanu zaidin. Artinya apa kebaikannya si Zaid? Apa kebaikannya si Zaid? Ya. Ayu syai'in fi zaidin husun. Apa yang menjadi kebaikannya si Zaid? Nah, ini pada isim. Ya, sehingga tarkibnya sama, tapi yang membedakannya apa? Apa yang membedakan dia? Karena i'rabnya tadi. Yang membedakan adalah i'rabnya. Ya. Ketika dia dibaca Zaidan, maka ma-nya sana adalah ma ta'jubiyah. Kalau dia di rafa, maka ma di sana adalah istifhamiyah. Ma-nya adalah ma nafiyah. Kalau dia dibaca kasrah, ya, maka maknya adalah istifhamiyah. Ini semua bisa dibedakan karena i'rab-i'rab yang berbeda dari lafaz Zaid. Baik. Sekarang fi'il mudhari'nya. Misal dzalika fi fi'il. Alhamdulillah. Jadi kumpul. Misal dzalika fi fi'il qauluhum la takuni samaka wa tasrabu Al-nahi awali. Wal ma'na nahi anhuma ay la takuli samakan wala tashrab labanan. Baik, yakfi. Sekarang kita lihat pada fi'il. Kita lihat pada fi'il. Ya, kenapa tadi dikatakan fi'il mudhari itu memiliki keserupaan dengan isim? Kita sudah lihat isim seperti itu. Ya, perbedaan i'rabnya, perbedaan harokatnya pada sighah yang sama. Ya, pada tarkib yang sama menunjukkan makna yang berbeda. Demikian juga dalam fi'il, ya, pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari, contohnya pada ucapan mula taqulis samaka wa tashrabu labana au wa tashraba labana au wa tashrabi labana. Semuanya, ya, ketika berbeda lafaz, berbeda akhir dari tashrabu menjadi tashraba tashrabi, dia memberikan makna yang berbeda. Ya. Fa anta taro aidan anna tarkib wahid. Di sini Anda bisa melihat sama seperti contoh isim tadi, tarkibnya satu. Akan tetapi dengan sebab perubahan harokat, maka tarkib menunjukkan makna-makna yang berbeda. Maka tarkib menunjukkan makna-makna yang berbeda. Fal wawu, ya, ma'a kasril bina atifah ala nahi al-awwal. Kalau dia tarkib tashrabinya itu dibaca kasrah sekarang. Dibaca kasrah. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Kalau tashrabinya itu di kasrah, maka wawnya di sana adalah waw atifah, waw atof. Sehingga makna ucapanmu la ta'kulis samaka wa tashrabil labana artinya la ta'kulis samakan wa la tashrab la ta' Kalau takilah keliru ya. La takul samakan wala tashrab labanan. Itu diubah itu. La takul samakan wala tashrab labanan. Diperbaiki. Ya, la takul samakan wala tashrab labanan. Ya, karena yang pertama melarang, jangan kamu makan ikan dan jangan pula kamu makan apa? Susu. Minum susu. Ini kalau di kasrah. Wa ma'a ikra. Wa ma'a fathiha takunu lil wal makna annahi 'anil jam'i bainahuma ay kul samakan wahdahu washrab labanan wahdahu wa la tajma' bainahuma wa ma adamahu wa ma adamiha takunu istinafiyah. Istinafiyah. Likalamin jadidin. Likalamin jadidin wal ma'na nahyun anil ula. Wa ibahati tsani. Wal ma'na annahyu anil awwali wa ibahatu atsani. Wa makna nahyu anil awali wa ibahatu tsani ay utruk akla samaki wa laka syurbul labani fahadhihi musyabahati iqtadat i'rabi al-mudari'u wa huruf iqtadat i'rab al-mudari'i i'rab mudari'i wa khurujihi anil asli wa baqi wa khurujahu anil asli wa baqi hunaka au jahu wa baqiya hunaka au jahu au jahu shibhi akhiri wa baqiya hunaka au jahu shibhin ukhra taraknaha talaban lil ikhtisari. Baik, tadi yang dia apa di kasrah ya, tashrobi. Sekarang yang di apa di fathah, la taqulis samaka wa tashroba al-labana. Kalau dibaca tashroba, maka maknanya adalah larangan untuk menggabungkan. Karena wawnya di sana adalah waw ma'iyah. Artinya kalau dibaca la taqulis samaka wa tashroba al-labana, artinya kul samakan wahdahu washrab labanan wahdahu wala tajma' bainahuma. Kalau dikatakan la taqulis samaka wa tashroba labana, janganlah kamu makan ikan sambil minum susu. Artinya makan ikan sendirian, minum susunya sendirian. Jangan digabung keduanya. Kalau dibaca fathah. Kemudian yang terakhir, kalau dibaca dhammah, la taqulis samaka wa tashrabu al-labana. Hah? Tashroba ya? Yang pertama kan? Yang kedua tashroba. Yang pertama tashrobi. Udah selesai. Tashroba udah selesai. Ya, tashroba artinya apa? Wawnya waw ma'iyah. Artinya apa? Jangan kamu makan ikan sambil minum susu. Sekarang yang ketiga, tashrobu. Ya. La taqulis samaka wa tashrabul labana. Ya. Maka kalau dia di dhammah, wawnya adalah waw istinafiyah lil kalam. Itu waw yang berfungsi untuk memulai jumlah yang baru. Memulai kalimat yang baru. Jadi tidak ada hubungannya. Ya. Wal makna annahyu anil awal wal ibahatu wa ibahatu atsani. Maka kalau wawnya di sini adalah istinafiyah, maknanya adalah pelarangan dari yang pertama dan pembolehan bagi yang kedua. Ya. Jadi apa? La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan kamu makan ikan. Ya. Tapi apa? Minumlah susu. Ya, tapi minumlah susu. Ai utruk akla as-samaki walaka syurbul labani. Ya, tinggalkan makan ikan, ya, dan bagimu dipersilahkan untuk apa? Minum susu. Minum susu. Fahadihil musyabahah iqtadat fahadihil musyabahah iqtadat i'rab al-mudhari' wa khurujahu anil asl. Maka keserupaan inilah, keserupaan fi'il mudhari' dengan isim ini mengakibatkan fi'il mudhari' itu di i'rab dan mengakibatkan keluarnya fi'il mudhari' dari hukum asal fi'il yang hukum asalnya adalah mabni. Ya. Wa baqiya hunak, ya. Aujuh, ya. Wa baqiya hunak aujuh syibhin ukhra taraknaha. Dan di sana ada sisi keserupaan yang lain tapi kami tinggalkan talaban likhtisar, ya. Karena yang kita inginkan hanyalah ringkasannya saja, ya. Karena kita ingin meringkas, jadi tidak disampaikan semua sisi-sisi keserupaan fi'il mudhari dengan isim. Apa keserupaannya? Lain. Masuknya amil. Karena menerima amil. Isim itu kan menerima amil. Al-baitu fil baiti. Ya. Kemudian yaktubu lan yaktuba. Kalau fi'il madhi kan dia tidak menerima amil. Itu dari sisi keserupaan dari fi'il mudhari' dengan isim. Nah, ada berapa lagi disebutkan oleh para ulama? Baik. Terakhir Mas, closing. Wa amma al-hurufu famabniyatun. Famabniyatun. Famabniyatun kulluha. Qawluhu famabniyatun kulluha ay la hadda li syai'in minha bi i'rabi annaha la tatra'a 'alayha ba'da tarkibi ma'na ma'ani mukhtalifatun tahtaju ma'aha ila i'rabin. ثم منها ما هو مبني على السكون كهل وبل أو على الفتح كإنا وأخواتها أو على الكسر كلام الجر وبائه أو على الضم كمنذ عند من قال بأنها مقدمة. Baik, terakhir huruf. Selesai dari isim, selesai dari fi'il, sekarang masuk kepada huruf. Adapun huruf, famabniyatun kulluha. Adapun huruf, maka dia dihukumi mabni semuanya. Fa mabniyatun kulluha ay la hadza li syai'in minha fil i'rab, ya. Adapun huruf tidak punya bagian sama sekali dalam i'rab. Ya, li'annaha la tutra'u 'alaihi ba'da tarkib ma'anin mukhtalifah. Karena tidak muncul darinya setelah tarkib makna-makna yang berbeda. Tahtajma'aha ila i'rab, yang membutuhkan i'rab untuk membedakannya. Ya, berbeda dengan apa? Dengan isim dan berbeda dengan fi'il mudhari yang dia pada tarkibnya dia membutuhkan i'rab untuk membedakan makna-makna tersebut. Tsumma minha ma huwa mabni 'ala sukun. Di antara huruf itu ada yang mabni di atas sukun, contohnya hal wa bal au 'alal fath atau mabni 'alal fath seperti inna wa akhwatiha, inna dan saudara-saudaranya, au 'alal kasr au ala kasri kalamil jar wa ba'ihi atau dimabnikan ala sukun Apa maksudnya ini? Aw al-kasr kalamil jar wa fa'i. Menipu ini kalam. Kalam seperti lam. Lamul jar dan ba. Kalam itu bukan kalam tapi lam maksudnya. Kalam seperti lam. Lam huruf jar dan juga ba huruf jar. Ya. Au ala dhom atau dia mabni di atas dhommah seperti mundu. Ya inna man qala bi annaha harfun. Ya. Menurut orang yang mengatakan bahwa mundu adalah huruf. Kama taqaddam sebagaimana yang telah berlalu. Baik, selesai kita dari al-mu'rab wal mabni. Intinya bahwa isim itu hukum asalnya apa dia? Mu'rab. Ya, dikecualikan darinya beberapa yang mabni. Kemudian fi'il hukum asalnya mabni, dikecualikan darinya apa? Fi'il mudhari'. Adapun huruf semuanya mabni. Baik. Insyaallah besok kita mulai masuk bab ma'rifati alamat al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Lagi filahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.